Jadi saya tidak akan bisa dipengaruhi. Gitu loh. Saya itu direkrut Amerika tahun 81. Yang mengundang saya ke Amerika satu tahun itu bukan saya dikirim Indonesia atau bukan karena saya single, saya diundang oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi saya mendapat privilege, duit wakai. Saya disediain kendaraan, sopir dan guide. Saya boleh kemana saja, tiketnya mendapat privilege. Jadi misalnya aku nang Chicago, terus mikir, ah sih aku tak gak sido nang anu, aku gak sido nang Columbus, aku tak nang Indianapolis sebenarnya. Iku aku langsung di bandara merubah tiket langsung boleh. Karena apa? Karena saya punya surat sebagai tamu pemerintah. Saya punya hak yang luar biasa dan saya dipengaruhi macam-macam di sana. Ngelihat museum tentang Indian, saya dipengaruhi cara berpikir orang Amerika mengenai Indian. Pokoknya aku dipengaruhi, tapi ya apa mempengaruhi aku? Nggak cari-cari Fuadman apa sih? Ya jubukin duitnya tapi masa pilih wongnya emang? Ya tak jubuk kabe, nggak apa-apa. Gratis deh aku deh. Di Amerika ya aku kirim buku rong trek itu gratis. Melalui apa? Melalui American Army. Jadi sing ngirim teko Amerika nang Jogja itu tentara Amerika loh, siapa sing berani menghalangi. Jadi bukuku sak ono kae sekian puluh box itu gratis. Dari mana saja saya beli buku di mana tinggal saya kasih ke saya paketkan lokal ke kantor American Army. Dipengaruhi ya bisa-bisa tapi aku gak ono sing menarik. Aku sendiri pendapat yang muniku kecil yang muniku. Terus saya bahkan dimasukkan ke sekte-sekte. Sung Myung Moon, Hari Krishna, Bhagawan sing sing brainwash ya, cuci otak ya. Mau aku gak dicuci otak, gelem aku. Dicuci otak. Jadi terus misalnya di New York saya itu tiap pagi ke kantornya sampai siang, pagi sampai kira-kira jam 3 siang itu apa namanya? Jam yoga isu saya aku begadang. Ya jam-jam 10 sampai jam 3 ya aku di kantor Sung Myung Moon. Sung Myung Moon itu sebuah sekte besar di sana. Di sana diskusi, seminar segala macam dan mereka mempengaruhi dengan pikiran-pikiran. Tapi ya, aku sebagai wong Jawa, wong Islam, Jombang, Menturo, kan sing gumun karo omong-omongane malah tak tambahi. Bener kabeh, oleh ku nambah yo mereka, oh iya bener tak tambah ya lah, mek ngelodok, itu tukang beca di Jogja ya iso kalau kita semua ini gak akan sebenarnya kalau anda waspada sedikit aja gak akan bisa dipengaruhi seperti itu. Saya ini ngomong tentang bayi tadi ya. Padahal tujuanku sederhana ya. Aku gelem ngantor di buniku mergo aku mangan gratis. Ji, nomor loro, aku oleh njupuk buku piro ae. Nomor telu, ono semacam mall, pokoknya semacam hall, ruangan luas yang isine hanger-hanger jaket, kelambi kaos, opo macam mau aku njupuk e bendina. Tak njupuk. Jadi aku mulai-mulai Pak D, mulai-mulai Kiai Kanjeng Mulyo, tak oleh-oleh jaket, api-api itu gratis kabeh. Dan saya masih begitu pulang ke Indonesia, saya masih dapat newsletter mereka, mesti ada buletin-buletin dari mereka dikirim terus dianggapnya saya pengikut semua ilmu. Lah enak lagi. Gitu. Tapi yo, karena perubahan aku harus mengikut. Jadi aku nek gak seneng karo Amerika, ya aku tetap gak seneng Amerika. Mereka sama sekali tidak berhasil satu titik pun untuk mempengaruhi saya. Maka saya tidak akan dipakai setelah itu. Karena mereka tahu saya tidak terpengaruh. Maka saya tidak kompatibel sama luar negeri, apalagi sama Amerika. Gitu loh. Jadi saya tidak diperhitungkan sama sekali mereka karena ini area ini di keenggon didi. Makanya tokoh Islam bukan saya di Indonesia. Maka Kompas tidak akan menokohkan saya dan tidak akan memberi ruang kepada saya sampai mencukupi. Sampai seharusnya. Di wilayah apapun di Indonesia saya akan diberi ruang. Lagi kalau mau aku naik bayi, sobo kuburan. aku gak padaan, gak duwe apa-apa, gak dadi apa, gak padaan. Aku yang ngene iki, biyen yang ngene iki sampe bener-bener yang ngene iki insyaallah. Yo mek njaluk rada dawa umurku cek aku suwe ngene ngono lho. Wis ngene iki aku. Dan itu saya pertahankan sehari-hari dengan cara hidup saya. Aku kudu gelem melakukan pekerjaan apapun, sekasar apapun, serepot apapun, sebagaimana orang lain manusia biasa. Tidak boleh budaya kita membuat kita menjadi feodal. Bahwa nek wong kaya aku kudu ana sing ngawal. Aku ditakoni akeh ndek dinding kok ndak ada yang ngawal, Cak? Saya ini sedang ngelamar jadi pengawal ya. Masa aku dikawal, rek aku sing ngawal iki, aku sapa sing tak kawali gak ono arek. Gitu. Jadi saya ndak pakai, saya dulu di Juanda kan sering dijemput banser-banser ya, tak kon nek gak mule aku gak gelem acara. Kan mule-mule sih, aku tak rono naksi ae. Gak gelem. Padahal teman-teman kita semua karena dia tidak ingat bayinya ya, menurut istilahnya tadi, itu senang di Juanda kayak ono. Dijemput Kiai Cijanuddin MZ, Sopo Hakim dijemput banser piro, kokam piro, mereka lho di bandara rame-rame mobil berderet-deret. Nah aku lagi gak kelunak-kelunak lunggu-lunggu, dodok-dodok, ngopi-ngopi sakarepku. Cuman suatu hari nyuwun sewu, suatu hari kok atiku pas mangkel di bandara Makassar, aku mangkel mergo aku dilorono wong enak-enak ngopi di bandara itu. Para wong saya itu sebenarnya pengagum saudara, tapi saya tidak suka sama tulisan saudara ini. Anda ini sudah melanggar Islam dan sudah menyakiti umat Islam. Aku lagi tulisan apa ya? Saya boleh lihat tulisan yang Anda maksud itu. Wujud Melayu nyumpuk majalah itu. Itu ini Dr. Nur Kholis Majid titik 2. Lu sampai saya ulu lho, wong juga temenan. Lu gambarnya Cak Nur Yono lho. Astagfirullah, aku meneng-meneng di ruwak lho kaya ngono iku. Ternyata sing dimaksud iku Cak Nur. Karena dia kenalnya saya Cak Nur, kan dari sampai sekarang orang masih keliru Cak Nur. Dan saya seneng sekali kekeliruan itu, karena itu tanda bahwa Allah sangat melindungi saya. Sangat menyembunyikan saya. Allah cukup menyembunyikan saya di antara huruf N dan huruf R. Dan cukup bagi Allah. Ditambah mana begitu numpak pesawat di melakukan Cangur ya. Cangur. Mana kati geleng konong kok kecewan aku manduk iku nyapusi ya tadi ini tak melbu pesawat tetap mana Cangur kan. Ini mana aku akhirnya lo gue kabin masih lo gue kabin nilai bekas apa tas-tas di kabin itu nyadek mana deh nyadek mana Cangur kan. Kan Hanur kalau semaji ngomong kelat itu aku ini seneng dilindungi Allah tapi aku nemenan kok cie dunia itu oleh keset satu Ramadan berpuasa kepada satu Syawal gitu. Ya iso sing sampai saya ini sing temen cabat sing hubungan karo Quran sok beker iku gak ono sing padha sapa-sapa sak Indonesia apa. Ono sing sekop breaker, ono sing sekop breaker, ono sing sok breaker. Wis gak ono sing padha sak aku dolan ning ndi mesti gak ono sing padha. Dan tidak pernah ada yang mengkonfirmasi cocok iki sing bener sing ya apa. Minal aidin wal faidin. Iku aku wingi kae wingi ndek Jogja ndelok iku ya, Pak. Ngene lho, mek eling-eling. Dar kalau zak aku gak gelem sih. Yang satu hal yang kedua Z. Mana lo? D sama Z. Iku mergo bingung akhirnya mubadir. Kelebihan Z satu, kelebihan D satu kan itu. Karena kedua-duanya minal aizin wal faizin. Jadi kalau kita ke Z, kita rugi. Iku tintanya biru aku nak buku kamu. Sing tiganya tak D karo Z sing kelebihan iku mah. Ditambah meneh salah jaya. Tapi aku seneng nek dikene ngono-ngono iku aku seneng aku sejane ngene iki gak bosan-bosan aku critane konyol ku ndek dunya iki seneng aku. Ono sing nyilakno aku. Rendra dapat sorry ya tak karo saya semuanya rare Rendra dapat gelar lulus karo saku tekor resmi karo Mbak Fia. Terus ketika kita ngobrol datanglah Pak Safi Ma'arif sama istrinya. Istrinya itu dengan setengah berlari menyongsong ke kami. Terus karo Melayu, Neno apa kabar? Mate aku. Lu sing disebut sing sensitif gitu ya. Keliru aku. Slow motion, Neno apa kabar? Dipeluk. Begitu wis meluk Pak Safi'i. Novia. Jatuh tapi. Serong minggu berkoro gitu. Oh alah. Lagi apa sih? Keliru kok jatuh ini. Buang terneno apa kabar? Aduh hati aku. Mate aku wis mari wis entek aku diiris-iris digeraji karo bojoku. Suatu hari dhek entuk warisan. Kami ke Mataram wong loro karo bojoku terus dalam rangka nyambit mantu iki nek soalnya sambut mantu sih. Terus ibu-ibu ngerembel-ngerembel di pesawat itu ngelirik-ngelirik Novia terus karo ngelirik aku terus ki mesti ngefani. Begitu mudun aku dilalah di sini nggo wetas Mbak Fia diburi digerubungi wong wedok itu. Mbak itu suaminya. Iya. Mus Mulyadi. Bojomu seneng. Iya, Bu Mus Mulyadi. Nyuwun mawon rebi. Ya penuh sangunuk digawakan. Digawakan bangun Indonesia. Ngunuk kelerak-kelerak lho. Tapi Mus Mulyadi lah apik sih. Wong apik sekarang sedang stroke, tapi dia baik penyanyi yang baik ya toh. Tidak ada. Kenapa saya harus sakit hati dianggap Mus Mulyadi? Gak masalah. Wong di Jerman ni loh. Jelas ku gambarku, aku ceramah. Ku gambarku. Spanduknya dengar gedungi gambarku, aku ceramah judul lagi. Terus nanti petugas penerima tamu yang ada mejanya daftariku. Begitu aku melbu. Oh silakan Pak Bimbo. Jelas ini gambarku loh ini. Jadi sah keliru. Silakan Pak Bimbo. Aduh mati ya. Iya, terus sing paling parah itu sing aku nonton Ursula situ. Mulai rekaman rek jam 3 esok. Teko pluit nang Kelapa Gading bareng Andi di sebiak tu alun alun Padang bulan awal. Oleh taksi ku welek. Joge ku nggone judul wis tos kabeh. Mbuka mabuk luar dhewe sing nyupir yo tok mabuk. Gulat-gulat jalane gak enak, taksine gak enak, nyupir ngawur pisan. Andi muring-muring, kamu gak nyopir yang bener. Ngawur aja dari tadi, gerata-gerata. Lu tahu gak siapa yang lu bawa? Tahu gak kamu bawa siapa? Maksudnya ngerti aku tak gak? Tahu dari supirnya. Tahu-tahu siapa? Caca Handi. Coba. Karena jari ngomong sengsoro-sengsoro. Aku nek aku ati muring-muring nek kudu mudhun taksi to. Aku sak dikon mlaku ta. Aku saja melok wis gak apa-apa. Caca Handika yang jan sut. Dadi aku saiki sampai saiki terkenal Caca Handika ya aku iki lho. Sing disiarake Caca Handika. Oke. Jadi ngomong siaran itu semua dalam rangka sebenarnya karena saya itu semua saya nikmati untuk mendekatkan diri saya kembali kepada bayi saya. Nek aku iki bayi kok sing digawe Gusti Allah wis gak ana sing iso ngapa-ngapa sih. Dunyo gak iso nggarai aku kepencrut, betul nggih. Apa ana bayi kepencrut? Gak iso dipengaruhi kapan nguyuh-nguyuh wong bayi. Nek kon bayi kon ngising ndek piye gak masalah. Kita mboten. Ono iki bayi ngamur ngising lho gak ono bayi. Ora dadi bayi kok. artinya punya makom yang sejati. Kalau cara Sunan Kalijogo, apa? Medot-medot tatal terus ana orang-orang ketugel gurune iku rek. Sunan Kalijogo kubur kabeh sing gawe masjid Demak itu lho tiyang terakhir akhirnya dijumpuk iku awake orang-orang karo ndak si orang-orang didolekno kayu jati disuwekno didik digawe digawe sambungan set terus jati apa jenenge orang-orang yang urip menah itu mitosnya gitu ya itu benar tidaknya kita tidak pernah bisa tahu. Tapi pokoknya yang saya ambil adalah kalau badan dan kepalamu menyatu maka kamu akan menemukan kesejatianmu ini. Lah saiki kepala karo atine gak bersatu. Atine karo sembarang pikiran. Dene istilah cak uji ana sing sregep tapi goblok. Ana sing pinter tapi males. Ana sing apa meneh? Jare cak uji. Ana pinter rajin. Saking pintere barang sing wis enak iku di tambah-tambahi meneh. Dan itu contohnya apa gitu? DPR. Oh ya DPR. Kursus sholat khusyuk barang itu. Saking pintere jane rajin. Mek kate nangis di lu bayar petang juta. Lumpuk, lambune remang-remang di sedang kaset ingat-ingat yang kepada Allah terus situk nangis liane melok nangis saya nangis lu biasa sudah hari ini tak kerawuk rayu kira-kira nangis kan langsung nangis kok bayar larangnya sakumu itu terus kan oke mudah-mudahan soal bayi ini paling tidak anda ingat itu sudah cukup lah boy eling lah. Nyun sewu nek aku merasa diri saya aku gak tahu merubah waktu aku gak terpengaruh budaya apa-apa gak terpengaruh kepentingan apa-apa gitu ya apa aja nyun sewu lah yo ono di titik sing bar sing kecil-kecil lah aku milih Jisamsu gak milih Gudang Garam misalnya itu kan juga itu masalah kecil-kecil lah itu karena saya juga ingin menunjukkan kepada Muhammadiyah bahwa saya konsen juga sama Muhammadiyah makanya saya manajer Samsung. Din Samsung din. Soal cara membaca. Kalau ada kan bacanya kan tanpa kesenian din Samsung din. Opo. Oh, harus pakai estetika din Samsung din. Nah, terus Samsung din jawab saya Gudang Garam kok. Kita kena ngunung ngarepi din mesa mesuk ga enak ra ini ngono ya ya siapa apa wong ati iki nang dindi kok cek seneng atine wong cek gede atine wong. Oke itu soal bayi kemudian soal apa biar cepat oke teman-teman sekalian gini ini sebenarnya dua hal lagi aja ya. Yang pertama gini, ini sebenarnya semua sudah sepakat. Orang-orang pinter dari golongan apapun, dari sejarah pendekatan intelektual apapun, saya sekarang sudah sepakat bahwa kita tidak bisa meneruskan Indonesia yang seperti ini. Ini berita singkat aja ya. Saya melakukan rapat-rapat agak serius kemarin di Jakarta, termasuk dengan Wiranto, dengan ini, dengan itulah. Pokoknya judulnya Ikin Kudu Sesah. Untuk melahirkan kembali Indonesia yang baru ini kita harus pakai operasi sesar tidak bisa lahir normal gampangnya. Tinggal sekarang sesarnya bagaimana, siapa yang melakukan, metode sesarnya bagaimana, di wilayah apa, sisi ini skala prioritas apa dan seterusnya. Saya hanya ingin memberi file kepada anda bahwa anda sendiri kan melakukan operasi sesar orang-orang Maya ini. Mudah-mudahan anda ngerti maksudnya. Kan tadi Toto mengatakan perlu sasir Maya dan saya menyebut Ba'da Idul Fitri yang sekarang ini memang kita sengaja dan sadar melakukan revolusi-revolusi pemikiran. Revolusi-revolusi pemikiran. Termasuk tentang ru'yah tadi dan seterusnya. Nah, Iki aku gak bisa ceritakan mengenai Indonesia sesar, tapi pokoknya saya kira upomo menungso gak nyesar Indonesia, ya ketoknya alam dan Allah juga akan melakukan operasi sesar. Nah, orang Maya di mana posisinya? Orang Maya gak ada masalah karena kita pelaku sesar. Kita sendiri menyesar diri kita, sebab kita tidak mampu melahirkan secara fenomena-fenomena baru. Ini juga cuma idiom saja, istilah saja, sebab adalah istilah liane ya opo lah. Tapi pokoknya dengan begitu Anda mengerti bahwa kita harus ikut atau tidak, kita harus akan mengalami yang kita sebut operasi sesar itu. Nah, misalnya gini teman sekalian, 70% ekonomi Indonesia itu omsetnya ada di BUMN. Jadi nek konglomerat kaya TW, HT, CT dan seterusnya itu semua include 30% saja di dalam 30%. Tapi yang 70% ini kan BUMN yang jumlahnya tidak kita capai. Cukup banyak. Nah, BUMN ini semua kan Indonesia kecil, Indonesia kecil yang tidak bisa ditembus oleh Indonesia besar. Jadi misalnya Pertamina itu tidak bisa ditembus oleh pemerintah. BUMN tidak bisa, itu kerajaan-kerajaan atau negara-negara kecil di dalam negara yang memang tidak, dalam tanda petik, tidak bermaksud untuk mendayagunakan kekayaan rakyat itu untuk rakyat Indonesia, tetapi menunggangi itu semua untuk kekayaan kelompok rakyatnya BUMN itu sendiri. Kita nggak tahu lagi duit Senturi itu kemana, kita nggak tahu, ini di luar itu ya, kita nggak tahu jam sostek itu duitnya dulu yang rame itu kemana, kan kita nggak tahu semua itu. Jadi ini nanti Senturi harus dikejar untuk belahan awal dari operasi sesar. Harus, karena dari situ semua sampai Nasaruddin nanti. Kita sudah tahu siapa yang membunuh Nasaruddin, yang kemudian menjadikan Antasari, SHW sama Wilati masuk penjara. Dan itu sudah semakin kelihatan indikasinya bahwa itu rekayasa. Dan kita sudah tahu siapa yang bunuh itu, dan itu berkait langsung dengan Keraton Republik Indonesia. Dan itu kalau pengadilannya normal seperti sekarang, itu tidak akan bisa diproses. Saya upama Indonesia hukumnya benar, hakimnya jujur, ya, aparat-aparat hukumnya berlaku benar menjalankan hukum, itu saja kita butuh waktu lebih dari 200 tahun untuk menjadwal kasus-kasus korupsi yang jumlahnya luar biasa banyak. Dan kita nganggu dukun biasa, ini gak mari-mari urusan. Butuh 7-8 generasi lebih untuk beresin korupsi dok. Dan gak cukup waktunya, mulanya umum korupsi kendel-kendel om gurung garam kena kok. Upo mau kena oyo dari wong seket kena situ paling nutup. Itu pun potong masa tahanan terus dapat remisi. Kan begitu. Jadi tidak mungkin kita meneruskan keadaan ini, tidak mungkin. Jadi mau ikut dosi minta informasikan akan bagaimana, tidak baik kalau saya umumkan sekarang gitu ya. Tapi pokoknya itu yang harus dikejar sampai ke tingkat di mana nanti harus ada kepemimpinan baru dengan model baru yang dihimpun dari tidak mungkinnya para koruptor ini di proses secara hukum, sehingga mungkin nanti pakai sistem kafarat. Terus ngene kon bayaro gawe negara sak ini, kon sak ini, kon sak ini, kon sak ini, karena kita butuh untuk revolusi ini, kita butuh sak mene untuk 1 tahun. Tahun kedua kita ambilnya dari yang lain lagi, tahun ketiga dari yang lain lagi. Saya tidak mengatakan ini benar akan terjadi atau tidak, tapi untuk memberi kemantapan kepada jamaah amaknya, Anda tidak perlu ngurusin itu semua. Anda sudah melakukan operasi sesar Anda sendiri di tugas Anda sendiri, yaitu bagaimana mewariskan wacana-wacana Ma'iyah secara lebih terorganisir dan termanage secara baik. Maka sebenarnya malam ini saya ingin memberi apa namanya tantangan kepada teman-teman inti, baik dari Bambang Wetan, Barada, Padang Bulan, Mojopat dan semuanya, untuk dalam waktu tidak terlalu lambat mengorganisir kembali penulisan-penulisan wacana seperti tadi, termasuk misalnya gambarannya gini loh, kalau ngomong tafsir Ma'iyah itu berarti kan harus sampai bahasa Arab ya, Pak? Harus berbahasa Arab. Kalau enggak kan nanti juga enggak akan sampai kemana-mana. Terus apa seluruh Al-Quran akan ditafsirkan, kan kita harus urus benar, dan itu kita terlalu banyak kerjaan sehingga tidak akan mungkin kita mengorganisir itu secara baik. Maka kita perlu membagikan tugas yang jelas. Jadi misalnya Cak Fuad dikawal oleh Trayogi misalnya untuk menuliskan yang menurut Cak Fuad menjadi cicilan dari tafsir Ma'iyah. Cak Fuad dikawal siapa secara teknis, terus nanti yang penting sampai batas waktu itu Cak Fuad sudah akan mendapatkan draft itu. Pak Nur Somad juga dikawal oleh siapa di Jakarta. Kemudian kita dulu kan buku yang pertama Cak Fuad sama Pak Nur Somad. Itu berarti bisa tidak hanya satu buku. Terus ada buku kedua yang sifatnya berangkatnya dari perspektif sosial, tidak dari nas. Buku yang ketiga dari jamaah yang sifatnya budaya. Nah ini masih kita bisa perdetail lagi. Misalnya sing gampang-gampang, misalnya nek Solihin ngadepi mimpi-mimpi Ma'iyah misalnya, dihimpun kabeh. Atau mutiara-mutiara Ma'iyah tercecer-cecer di mana-mana, ya. Yang itu bisa dihimpun kelak menjadi buku. Dan nanti kalau orang itu ingat Ma'iyah, dia punya bahan banyak untuk belajar dari situ. Termasuk jamaah juga kita minta untuk berinisiatif. Boleh setiap jamaah menuliskan pengalaman pribadinya atau menuliskan analisis dan buku semi akademis pun boleh, akademis pun boleh, untuk melahirkan buku Ma'iyah dari Anda. Nah itu saya mohon ada yang memimpin untuk mengorganisir itu secara lebih matang, sehingga target waktunya kita pacu secara sebaik-baiknya. Terus Gandhi misalnya, Gandhi di Jakarta di Kendiri Cinta mencoba menghimpun solusi-solusi Ma'iyah misalnya. Dan itu banyak sekali bahannya. Apalagi Solihin, saya lihat rajin membaca buku-buku saya yang lama, yang ternyata apa sing saiki kedaden dan sering tak omongno iki wis tak tulis ke biyen-biyen misalnya. Wis ke zaman buku-buku ku awal jadinya buku Ma'iyah ternyata. Saya menulis puisi pertama itu, buku puisi pertama judulnya M Frustrasi. Aku gak ngerti kok M itu biyen ku yo. Masa Muhammad frustrasi. Apa Ma'iyah frustrasi ya karepe ya. Nah itu masih saya cari terus. Bahkan lagu-lagu yang pernah saya tulis, saya lirik-lirik yang pernah saya tulis, lu gimana ya? Dan ternyata gitu. Maka sampai-sampai yang kecil-kecil kita merencanakan, kita mau bikin konser Kanjeng Dangdut misalnya. Ternyata soalnya syair-syairnya, ini kalau bisa lahir syair kayak gini, biar ceritanya apa? Soalnya ini akan kedatian di gini-gini caranya. Ini akan terjadi ini. Karena saya tidak ngerti asal-usulnya kok saya nulis seperti ini. Itu teman sekalian. Saya kira saya minta dengan sangat Mas Toto mengumpulkan teman-teman setelah acara pada bulan ini untuk mencoba melakukan pengorganisasian itu. Apa itu masalah pendidikan, apa itu masalah prinsip-prinsip Islam menurut Ma'iyah, atau apapun saja. Partisipasinya Cak Menit, Cak Nas, Cak Dil dan semuanya, saya kira sekarang terbuka sangat lebar. Dan saya membayangkan kenapa saya sebut rizki zaman untuk Ma'iyah, rizki sejarah. Karena semakin banyak yang buruk-buruk sekarang itu, kita semakin senang dalam tanda petik ya. Semakin cetha bahwa Anda memang bertugas untuk memandu kembali lahirnya zaman. Karena Anda orang yang golongan yang paling siap untuk memelihara kebaikan. Ibarat zaman sebelum Daud itu Anda tolutnya, Anda yang menyimpan kotak tabut itu. Kono-kono wong gawe ngono-ngono awak murid ini diri pada bulan golek ilmu sejati Sapi turut ikhlas berarti ada orang yang memang diutus oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Jadi kira-kira seperti itu, saya mohon ini di organisir. Saya kemarin membayangkan ada semacam pleno kecil gitu di Jogja sebelum tanggal 17, supaya pas mau coba tanggal 17 sudah bisa lebih cepat. Tapi pokoknya saking akeh bahan-bahan Mbak Yai sampai koyok angon wedhus 200 lah. Mangil situ Mayuran, situ Mayuran. Tapi saya senang karena semakin buruk keadaan dunia ini, semakin bersinar Maknya. Dan saya bersyukur selama 2-3 bulan terakhir kita Maknya di mana-mana itu penuh hidayah Allah menurut saya. Penuh hidayah Allah. Kita dibimbing luar biasa. Ya di Kediri, ya di Surabaya, ya di Malang, ya di Sidoarjo. Saya kira berada terbaik ya bulan kemarin itu. Bang-bang Wetan kemarin juga bagus. Yang di Balai Kota juga sangat bagus. Di mana aja kita Maknya, alhamdulillah penuh barokah dan penuh hidayah dari Allah. Itu berarti amanat untuk kita sangat menggembirakan, sehingga semua yang kita sesali dari peristiwa-peristiwa yang tadi diagramkan oleh Cak Fuad itu, kita ambil sebagai rezeki Allah untuk supaya kita yang nanti mewariskan kepada generasi yang akan datang wacana-wacana dan uswatun hasanah yang mereka butuhkan insyaallah. Saya kembalikan kepada Cak Fuad atau Mas Toto untuk mimpin. Mungkin kita satu selawat dulu dari Zainul. Kalau tidak bareng ya kita dengarkan Zainul tok ya saya enggak garuk-garuk Mas. Ya wis apa carane itu. Allahumma maulana ma'lana maulan siwallah kullama nataika yahu kola ya abdi anallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Allah Allah ma lana maulan siwa Allah kullama مسبح الصدور. Kalau memang ternyata jamaah itu jamaah masih takbirnya tiga, Kalau dibawa kedua akhirnya kan si legenda tadi ya, tidak klop. Nah itu kan jadi masalah yang menyebabkan inti dari takbirat itu sendiri menjadi terganggu. Itu satu. Yang kedua, sholat tahiyatul lapangan. Memang yang dikenal itu kan tahiyatul masjid. Ya. Sepengetahuan saya istilah tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi, jadi itu ada rumusan dari para ulama. Ya. Jadi Nabi itu menganjurkan masuk ke masjid itu yang pertama dilakukan adalah sholat, bukan duduk, bukan ngobrol, tapi yang dilakukan pertama kali kalau masuk ke masjid adalah sholat. Ya. Jadi kalau datang kemudian sudah waktunya, sudah iqamat dan sholat jamaah sudah sholat fardu, ya langsung itu sholat fardu, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Intinya yang penting masuk ke masjid yang pertama dilakukan adalah sholat. Nah, soal lapangan, kemungkinan memang kasusnya waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan, Nabi tidak pernah memberi contoh bahwa di situ ada sholat dua rakaat. Nah itu aja. Jadi ini adalah masalah pendidikan dan sosialisasi. Kalau ada orang sudah Allahu Akbar itu diingatkan, tidak ada sholat tahiyatul lapangan, itu kan jadi bingung tadi itu ya, salah tingkah akhirnya. Ya, itu mestinya harus diajarkan di waktu-waktu yang lain. Kalau belum sesuatu yang baru, kemudian langsung saja diterapkan, bisa jadi bingung orang. Seperti saya pernah saya contohkan itu, kalau sholat jamaah jangan ada shof itu yang hanya sendirian. Maka kalau Anda misalnya pada shof terakhir sendirian, tariklah orang di depan Anda untuk ke belakang supaya tidak sendirian. Itu tuntunannya memang begitu. Tetapi kalau ini tidak diajarkan dulu, tidak disosialisasikan, moro-moro yang di depan ditarik ke belakang, ya bisa kelahi itu nanti. Kan begitu, jadi ya harus diajarkan dulu. Jadi kalau di masjid ya diterangkan kepada jamaah masjid. Ya. Jadi kita ini kadang hanya masalah-masalah teknis itu ya. Soal walillahil hamd, ya itu soal gaya saja saya kira ya. Orang Indonesia memang kadang lebih fasih dari orang Arab. Iya. Coba kof-kofnya orang Indonesia itu kan terlalu masuk ke dalam. Orang Arab kan kof. Kof. Kita off kan gitu ya. Off langsung lebih masuk. Ya, lebih fase. Ya, jadi hamd. Ya, enggak sampai kol-kolah kalau di situ karena ya berbeda kasusnya dengan kol-kolah saya. Jadi harus ada indikasi aja bahwa ada huruf dal. Dalam bahasa Inggris kan ada begitu. Ya. Tidak terlalu jelas, tapi ada indikasi bahwa oh itu ada bunyi. Ya. Hamd juga begitu. Nah basar, jadi misalnya memang ada istilah-istilah, misalnya kolbun. Kolbun itu ada yang sifatnya fisik, tapi ada juga yang sifatnya non fisik. Ya kan itu. Kolbun itu jantung, itu yang fisik. Ya. Tapi kolbun juga ada yang sifatnya non, bukan yang jantung yang itu. Kolbun itu yang memang nilainya rohaniah, itu juga ada. Ya. Kemudian ro'yun, ro'a, ya ro', itu bisa menjadi ro'yun, bisa menjadi ru'yah. Kalau ru'yah itu yang sifatnya fisik. Tapi kalau ro'yun itu sifatnya tadi itu ada unsur pemikiran. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu kita ketahui. Jadi ada makna-makna yang memang mengandung dua sisi. Oleh karena itu, kalau kita terpanjang ru'yah itu pada mata kepala, ya artinya tidak lengkap pemahamannya. Jadi memang harus di situ ya melibatkan akal, melibatkan pikiran, melibatkan hati. Basar itu sendiri ada yang sifatnya juga non fisik. Kalau basar itu mata, tapi kalau basirah, nah itu yang sifatnya non fisik. Ya, basirah. Tapi akar katanya sama. Saya kira ini aja tambahan. Kemudian nanti ada permintaan doa dari jamaah. Sebelum saya berikan masuk lagi Jai Tani, ada seorang calon bupati datang ke seorang kiai menyerahkan 100 Quran untuk santri. Calon bupatinya sedar jadi, Pak Kiai, ini saya sumbang Al-Quran. Terus jadi Pak Kiai, Al-Quran. Tapi bupati ini enggak tahu bahasa Arab di Al-Quran. Gini, Al-Quran ya. Terus mergode gak iso-iso karo stafnya di sikut-sikut. Sik dapun ngelaku nyekut-nyekut gitu. Dia ingin menunjukkan kepada Pak Kiai ya iso nek op ya iso re. Cuman ya gak enak lah rasanya walau Al-Quran ini kan. Hasil nyekut-nyekut gitu. Saya kira mungkin bisa tanya jawab sedikit atau gimana Mas Toto, sedikit aja. Tidak usah terlalu larut, kita bisa akan lanjutkan juga di Bang Pawetan. Intinya adalah mohon Anda punya kesadaran untuk menciptakan jejak-jejak rakyat di skala Anda masing-masing, termasuk di skala pusat koordinasinya rakyat. Mari Mas Tuan. Oke, kita bisa tanya jawab. Ini juga sekalian pengujian tadi peringatannya Cakwat itu ya. Justru banyak konflik itu terjadi setelah itu, hampir semua sejarah itu setelah Nabi wafat, Yesus wafat. Jadi ramenya itu setelah nggak ada. Katanya Maryah juga dikonobi. Jadi makanya sejak awal kenapa kita mulai mengembangkan pemikiran bersama supaya gak terjadi berantem kelak di kemudian hari. Biar jari Cak Nun gini padahal ya orang konobi juga jari konobi so dan jari radih ini sih sungguh. Nah itu kenapa kita mencoba untuk saya kira saya kemarin dengan Pak Nur Somad. Pak Nur Somad, janjane itu sejak kapan itu Nabi itu dideleke gitu. Mulai disembunyikan. Tapi ternyata pertanyaan saya banyak garat kena di memang itu mau diungkap beneran gitu ya. Banyak orang yang akan marah. Marahnya bukan karena saking cintanya dengan Nabi, enggak. Tapi marah karena kesejahteraannya juga termasuk rasa apa yang selama ini memang dia hidup dari situ. Artinya apa, banyak orang yang enggak siap juga dalam maka dari itu ya. Oh, ternyata bisa ditakoke karo wong sing ora ngerti apa-apa malah. Kalau yang tahu malah enggak berani untuk mempertanyakan kapan sebenarnya saat-saat di mana Nabi itu mulai disembunyikan. Tenang, itu berarti kan urusan dunia ini bisa berubah. Oke, silakan. Moga-moga ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif ya. Monggo satu. Ya, sambil saya berapa? Okay. Tolong maju aja. Saya jelasin yang dibilang masa disembunyikan itu maksudnya bukan disembunyikan oleh Allah, tapi disembunyikan oleh umatnya karena kepentingan. Itu maksudnya Mas Otot. Jadi kemarin saya minta Adin ngitungin ya Pak, jumlah hadis itu kira-kira sekitar 800.000. Mutawatir sampai yang hadis-hadisan sekitar 800.000. Padahal masa di mana Rasulullah itu ngomong adalah setelah umur 40 tahun. Jadi 30 tahun lah. Nah, tak suruh ngitung nek 800.000 dalam waktu 23 tahun iku per tahun ngomong ping pira, sakwulan ngomong ping pira, sedina ngomong ping pira, sak jam ngomong ping pira. Artinya ya apa sih carane wong urip iku sehingga kok bendino kok ngekei nasihat terus iku? Itu apa tidak ada peristiwa sosial yang kan Nabi kan tidak mungkin meneng-meneng ngomong kan, selalu ada asal-usulnya ya, Pak, ya. Nah itu satu jam dihitung oleh Adin kemarin, satu jam lima setengah kali ngomong. Jadi itu, jadi Kanjeng Nabi itu sak jam gak hadis limo kan. Nah itu yang disebut Mas Toto. Banyak sekali kira-kira 30 tahun setelah Rasulullah tidak ada, itu justru wacana-wacana murni dari Rasulullah itu disembunyikan, dia disisihkan dimanipulir oleh kepentingan-kepentingan. Sampai banyak hadis yang lucu-lucu banget gitu. Itu maksudnya Mas Toto ya, disembunyikan tidak karena tidak Allah dan Allah menyembunyikan, tapi karena kita ini bisa bikin hadis-hadis palsu. Kita pun bisa bikin hadis palsu, termasuk yang saya pernah mendapat bahan dari penelitian seorang dokter di IAIN Alauddin Makassar itu, yang ikmal li dunia karena kata insya abadah wa amali akhiratika karena kata mutawatir, itu juga menurut beliau sama sekali tidak mutawatir, bahkan jauh dari mutawatir, bisa disebut hadis palsu. Padahal itu kan sudah menjadi cara berpikir baku umat Islam, tidak tahu apa seluruh dunia atau di Indonesia saja. Monggo ini kita jadikan file bersama-sama. Monggo silakan yang pertama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengajian pada bulan 3 bulan yang lalu, Cak Fuad menyampaikan sumber atau dasar kaul yang kebenarannya hakiki adalah kalimat La ilaha illallah. Yang saya tanyakan terjemahannya, karena yang kita ketahui itu ada tiga penerjemah. Yang pertama penerjemahan yang disampaikan oleh Cak Nur Kholis Majid, beliau menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ini yang betul-betul membingungkan kami, karena Allah itu Tuhan yang baku masih diterjemahkan lagi. Yang nomor dua, terjemahan yang umum dipakai oleh umat Islam di Indonesia, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan yang umum dipakai oleh umat Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu terjemahan yang khusus. Terjemahan yang khusus ini disampaikan oleh Kiai Majid Haryanti dari Sepanjang. Beliau menerjemahkan semua alam beserta isinya ini ciptaannya Allah. Manusia, meskipun itu Nabi Isa, kalau orang Nasrani menyebutkannya Yesus, dengan domba itu sama. Sama di sini adalah sama-sama ciptaannya Allah. tidak tepat apabila kita mintai pertolongan atau kita sembah. Satu-satunya Tuhan yang tepat apabila kita mintai pertolongan dan kita sembah hanyalah Allah. Itu terjemahan secara khusus yang disampaikan oleh Kiai Majid Haryati dari Spanya. Ketika terjemah ini, mana yang paling tepat, mana yang tepat, dan mana yang kurang tepat atau kurang benar. Lalu pertanyaan untuk Cak Nun. Sebenarnya pejabat Indonesia, kaul yang benar itu kan tahu kan, sebagian banyak kan tahu. Mengapa pejabat Indonesia banyak yang menjadi pembohong? Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobot, dulunya ini enteng-enteng aja. Anda lebih mudah tahu apa-apa. Saya tidak akan ngomong wilayah-wilayah dudengnya atau kanuragannya, tapi pokoknya intinya itu tadi. Semakin Anda iling bayimu, iling fitrahmu, itu maka Anda akan tidak mudah terseret-seret oleh macam-macam. Terseret itu maksudku, Anda kan capek hidup di kantor karena persaingan, capek hidup di perumnas karena persaingan. Kon gawe pager tonggomu gawe pager, kon tuku mobil tonggomu tuku mobil, mobilmu kok cat abang tonggomu ngecat abang marun. Sapi turutnya puwegel dengan itu, dan semua sekarang kan soal persaingan. Bayangkan saking lupanya negara sebesar ini, teman-teman sekalian. Itu cara berpikir konstitusi yang paling dasar aja gak bisa. Bahwa kalau Anda itu tokoh Partai Demokrat, ya, terus dengan Partai Demokrat menang Anda menjadi presiden, maka begitu Anda jadi presiden, Anda masih Demokrat apa tidak? Kalau diterjemahkan ke aturan, boleh enggak presiden menjadi Dewan Pembina Demokrat? Kudune lagi aneh. Tapi siapa sih gelem mikir ngono? Presiden harus menjadi Dewan Pembina semua partai-partai, betul enggak? Kudune lagi ngono. Tapi siapa sih ngerti bantah? Ngelur ya, jadi itu karena saking jauhnya kita dari bayi. Lah saya nyuwun sewu, anakku juga lagi ngubek-ngubek kayak ngunikku dan tak kandang dulu. Nah aku ngunik, gak duit teori ngunikku. Jadi soal bayi gak duit teori. Berang soalnya aku gak tahu menjauh dari bayiku, aku gak tahu berubah ke bian yang ini, ke hatiku yang ini, ke dalam dunia yang ini, ke zaman bian sampai saiki. Mulanya aku mau gawe apa-apa, duwe apa-apa, sing iso merubah bayiku iku. Semua yang merubah hakikat bayi saya pada diri saya akan saya tolak.